إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف حفظه الله الكلام على العدالة pembahasan tentang masalah العدالة. طيب sekedar mengulang di sini kata penulis, al-adalatu kama arrafnaha fi mudhakkirati usulil hadis, hiya adalah sebagaimana kami telah definisikan di pelajaran kitab yang pertama mudhakkirah usulil hadis, hiya al-malakatu allati tahmilul mar ala mulazamati taqwa wal muru'ah wajtinabil a'malis sayi'ah min syirkin au fiskin au bid'atin. Al-malak allati tahmil mar ke kemampuan atau keadaan seseorang, allati tahmilul mar yang menjadikan dia ala mulazamati at-taqwa tetap senantiasa berada di atas ketakwaan. Kondisi seseorang yang menjadikan orang tersebut senantiasa tetap di atas ketakwaan, wal muru'ah harga diri, wajtinabil a'mali sayyi'ah dan meninggalkan amal-amal yang jelek berupa kesyirikan, kefasikan dan kebid'ahan. Kalau mau diterjemahkan adalah kesolehan, orangnya soleh. Adalah itu artinya kesolehan. Soleh ya orang yang bertakwa, menjaga kehormatannya, harga dirinya, menjauhkan diri dari kesyirikan, maksiat dan kebid'ahan. Itu namanya al-adalah. Wa khulasatu ma yuhimmuna fir rawi min haitsu thubuti adalatihi inda umur. Khulasah ma yuhimmuna fir rawi, kesimpulan apa yang kita inginkan dari seorang rawi, min haitsu thubuti adalatihi, dari sisi tetapnya adalah dia, dari beberapa sisi. Pertama, salamatuhu minasyirk, orang itu bisa dikatakan adil kalau selamat dia dari kesyirikan. Itu yang pertama. Fa innahu in kana musuban bisyirki aw bil kufr aw kana yadinu bi ghairi islam fala hajata bi hadithihi al battah, terbebas dia dari kesyirikan. Karena ketika seseorang dia tersifati dengan sifat syirk, musyrik dia atau kafir dia, atau dia beragama selain agama Islam, fala hajata bi hadithihil battah, maka tidak butuh kita dari penyampaian hadisnya. Wa yandariju tahta hadha simf min man nusiba ila bid'atin mukaffirah tanqulu anil millah. Dan masuk ke dalam kategori ini adalah orang yang dinisbahkan kepada kebid'ahan, yang bid'ah itu menjauhkan dia atau mengeluarkan dia dari agamanya. Seperti bid'ah Syiah Rafidhah. Barakallahu fiik. Bid'atul hulul wal ittihad. Dan yang lainnya yang dengannya orang sudah dicap sebagai orang kafir walaupun masih ngaku sebagai seorang muslim. Itu yang pertama, terbebasnya dia dari kesyirikan dan kekufuran atau kebid'ahan yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Yang kedua, irtifa'u jahalati ainihi wa kadzalika jahalatu halihi, terangkatnya dari dia atau hilangnya dari dia jahalatu ainihi, majhul ain maksudnya, wa kadzalika jahalatu halihi. Fa inna majhul al ain wa huwa man lam yarwi anhu ghair wahidin. Majhul al ain, orang yang tidak dikenali, yaitu man lam yarwi anhu, yakni orang yang tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Walam yuwasak, walam yuwasak, walam yujarah. Dan dia tidak ditazkiyah, barakallahu bikum, dan juga tidak dijarah. Yunsabu ila dha'f asyadid, walam yujrah. Yunsabu ila dha'f asyadid, fa innahu fi hukmil mubham alladhi la yu'raf. Dan juga tidak dijarah dengan jarah yang kuat, fa innahu fi hukmil mubham, maka dia dianggap mubham, tidak dikenali, alladhi la yu'raf. Wa amma majhulul hal, adapun orang yang tidak diketahui keadaannya, fa hadza qad urifat ainuhu, ini boleh jadi diketahui orangnya, walam yata'arrad lahu ahadun yajrahu wala bijarhin wala ta'dil, sementara tidak ada seorang pun yang menjarahnya dan menta'dilnya. Fa dha'fuhu min qabili dha'fil muhtamal, maka orang ini kelemahannya dari indahil muhtamal, masih memungkinkan ketika ada penyokongnya, penguatnya, maka bisa diterima. Wa hadithu yuktabu lil i'tibar, dan hadisnya orang seperti ini majhul hal tetap ditulis untuk dianggap dan disandingkan dengan hadis-hadis yang lain, jika sekiranya ada yang menopang memperkuatnya. Yang ketiga, sidquhu fil hadis, kejujuran dia dalam penyampaian hadis. Wa adamu ittihamihi au wasfihi bil kadhib, tidak tertuduh dia dengan kedustaan atau tidak disifati dengan sifat dusta. Awil wada', atau tidak tertuduh dia sebagai pemalsu hadis, au sariqatil hadis, atau pencuri hadis. Fa innal wasfu lil kadhib mimma yunafi thubut al adalah, karena sifat kedustaan yang ada pada seseorang ini perkara yang yunafi thubut al adalah, menafikan ditetapkannya sifatul adalah bagi dia. Walidha kana al muttaham aw al mawsuf bil kadhib matrukan min jihati adalatihi, oleh karena itu orang yang tertuduh sebagai pendusta atau disifati dengan sifat dusta, hadisnya atau kondisi orangnya matruk, ditolak dari sisi adalahnya. Artinya kalau dia pendusta atau disifati dengan sifat dusta, maka dia apa? Fasik, barakallahu fikum, tidak saleh, barakallahu fikum. Jadi masalah keadilan di sini adalah apa? Kesolehan seseorang, tetapnya dia di atas ketakwaan, penjaga diri dan kehormatannya, menjauhkan diri dari kesyirikan, kefasikan dan kebid'ahan. Kemudian tetap dikenali orangnya, walaupun tidak ada yang menjarahnya atau mentakdilnya. Barakallahu fikum, dan hadisnya tetap diterima, dijadikan sebagai i'tibar. Jika sekiranya ada penopang, penguat, maka bisa diterima. Yang ketiga, kejujuran seseorang dalam penyampaian hadis. Kalau ternyata dia pendusta atau tertuduh sebagai pendusta, maka hadisnya ditolak. Ini masuk ke dalam pembahasan adalah seseorang. Min dzalika Sulaiman asy-Syadakuni. Baik. Termasuk di antara, barakallahu fikum, contoh adalah Sulaiman asy-Syadakuni, fa innahu mausufun bil hifdzi wa sa'atir riwah ar-riwayah illa annahu mausufun bil kadhib kadzalik. Sulaiman asy-Syadakuni dia ma'ruf dengan hafalannya kuat, banyak, luas periwayatannya, cuman dia juga mausufun bil kadhib, dia juga dituduh sebagai atau disifati dengan sifat pendusta. Oh matruku min qibali adalatihi la min qibali hifdhihi, maka dia orangnya tertolak dari sisi adalahnya, bukan dari sisi hafalannya, barakallahu fikum. Kalau dari sisi hafalan itu dhabt, kemampuan dan kekuatan hafalan seseorang, Sulaiman Asy-Syadzakuni dia hebat dalam hafalannya, tapi dia pendusta. Barakallahu. Walidha qala al-Hafiz Shalih al-Hafiz Shalih bin Muhammad ma ra'aitu ahfadha min Asy-Syadzakuni wa kana yakribu bil hadis. Berkata al-Hafiz Shalih bin Muhammad, aku tidak melihat seorang yang lebih hafal hadis-hadis daripada Asy-Syadzakuni. Wa kana yakdhibu fil hadis. Cuman dia terkadang berdusta dalam penyampaian hadis. Baik. Yang keempat, salamatuhu minal bid'ah. Adalah seseorang diukur dengan salamatuhu minal bid'ah. Terbebasnya dia dari kebid'ahan. Fa inna man husiba binaw'in min binaw'i bid'atin lan taslam lahu adalatuhu. Barang siapa yang disifati dengan sifat kebid'ahan, binau'i bid'ah, lantas lam lahu adalatuhu, maka tidak selamatlah adalah dia, yakni kesolehan dia tercoreng. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukm al-ihtijaj bi hadits al-mubtadi' 'ala tafsilin sawfa ya'ti iraduhu insyaallah ta'ala. Ulama dan para ulama kita telah berselisih pendapat tentang bagaimana hukum berhujjah dengan hadis ahlul bidah. Di sana ada rinciannya nanti. Barakallahu fikum. Taib saya sawfa yati iraduhu insyaallah taala. Karena ada di antara ahlul bidah yang barakallahu fikum, taib masih tetap bisa diterima. Barakallahu fikum. Diterima hadisnya, karena dia tidak akan pernah apa mau berdusta. Di antaranya adalah orang-orang yang memiliki sedikit taib atau terkontaminasi dengan pemahaman khawarij. Mereka mengkafirkan orang yang berdusta, jadi mereka sama sekali tidak pernah mau berdusta. Barakallahu fiik. Jangankan dalam pembicaraan biasa, jangankan dalam masalah penyampaian hadis, pembicaraan biasa saja mereka tidak mau, karena mereka anggap bahwa berdusta adalah kekufuran. Barakallahu fiik. Beda dengan orang-orang Syiah Rafidhah, memang kedustaan itu adalah bagian dari agama mereka. Baik. Kedustaan adalah bagian dari agama mereka. Insyaallah akan ada pembahasan tentang masalah apa? Baik, ahlul bidah ini. Tidak ada rinciannya, tidak diterima secara mutlak dan juga tidak ditolak secara mutlak. Wallahul musta'an. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.